Masih adakah waktu tersisa kasih temani diriku di malam gelap ini? Biarkanlah, jangan dengar mereka salahkan dirimu mencintai. Manisnya kata cinta darimu, sinari hati ini kekasih. Sampai kapan kita begini? Janganlah bersedih, usahlah menangis. Berikanlah aku satu senyum saja. Semua problema yang ada, berikanlah aku satu senyum saja. Sampai kapan kita ber